Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah al-urjuzah al-mi'iyah fi dhikri hali asrafil bariyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan membaca sarah dari Syaikh Abdul Razzaq hafizallahu ta'ala, kita akan baca penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin, ada di halaman 32. Tatkala An-Nadhim rahimahullah ta'ala telah selesai menyebutkan peristiwa-peristiwa tahun kedua Hijriah, Atba'aha beliau lanjutkan dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa pada tahun ketiga Hijriah. Beliau sebutkan, fiha peristiwa tahun tiga Hijriah ada 8 peristiwa. Yang pertama adalah perang Ghatafan. Disebut juga dengan perang Dhi Amarin. Dhi Amarin di sini bifatil hamzah wal mim. Hamzahnya di fathah, mimnya juga di fathah. Ini faedah yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Nah, apa itu Amarin atau Dhi Amarin? Wawa ma'un. Dhi Amarin adalah nama air atau oase. Istama'at alaihi Ghatafan, yang suku Ghatafan itu kumpul di sana. Maka Nabi SAW sengaja mendatangi mereka dalam rangka menakut-nakuti dan mengusir mereka di bulan Safar, dan ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Falamma balaghahum, maka tatkala sampai kepada mereka keberangkatan Nabi SAW ilaihim, menuju mereka, mereka bubar. Sehingga Nabi SAW lam yalqa, tidak menjumpai kitalan peperangan. Kemudian musannif yaitu An-Nadhim rahimallahu ta'ala menggandeng pembahasan tentang perang Ghatafan dengan pembahasan perang Bani Sulaim. Dan tidaklah perang Bani Sulaim di tahun ketiga Hijriah. Bahkan perang Bani Sulaim itu menurut pendapat yang paling kuat di tahun kedua setelah perang Badar, dengan selisih cuma 7 hari saja. Yang disebut juga dengan peperangan Al-Qadri, dan Qadr adalah ismu ma'in, nama air atau nama oase yang mereka itu singgah dan tinggal di daerah itu. Wal qadaru, dan qadar adalah al-ma'u alladhi kuttira, air yang dikeruhkan, bisyawa'iba, disebabkan karena materi-materi yang mencampurnya, tughayyiru ta'mahu aw launahu, yang mengubah rasa atau warnanya. Kemudian peristiwa yang kedua adalah pernikahan Uthman radhiallahu anhu dengan Ummu Kulthum, putri Nabi SAW. Fa'inna ulama matat, karena setelah meninggal dunia Ruqayyah, sebagaimana keterangan yang telah lewati, tahun kedua Nabi SAW menikahkan Uthman dengan putri beliau Ummu Kulthum. Dan An-Nadhim rahimallahu ta'ala menyebut Nabi biwasfil karim, dengan label al-karim, mulia atau dermawan. mulia, dermawan, berbaik hati. Lima afadahu minal karami, karena Nabi memberikan limpahan al-karam, kebaikan kepada Utsman radhiallahu anhu. Karena Nabi SAW menikahkan Utsman dengan putri beliau, ba'da bintin matat ingdahu, setelah putri Nabi sebelumnya meninggal dalam status ingdahu, istri Utsman. Dan ini adalah bentuk kemurahan Nabi SAW kepada Utsman. Dan peristiwa yang ketiga adalah pernikahan Nabi SAW dengan Hafsah binti Umar ibn al-Khattab al-Adawi radhiallahu anhu. Ta'ayyamat Hafsah menjanda min zaujiha, ditinggal mati oleh suaminya Khunais ibn Hudhafa as-Sahmi radhiallahu anhu. Nabi SAW menikahi Hafsah, dan adalah Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, dan Utsman lam tatub nafsuhu biha. Jiwa Utsman tidaklah serak dengan Hafsah. Kemudian Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar tidaklah merespon balik pada Umar syai'an sedikit pun. Hal ini li'ilmihi, karena Abu Bakar mengetahui kalau Nabi SAW menyebut-nyebut Hafsah. Pada akhirnya Nabi menikahi Hafsah. Kemudian peristiwa yang keempat pernikahan Nabi dengan Zainab, yaitu Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah yang kunyahnya adalah Ummul Masakin. Kenapa disebut demikian? Li syafaqatiha bihim wa ri'ayatiha lahum. Karena besarnya rasa sayang beliau dengan orang miskin dan perhatian beliau dengan orang miskin. Wa kanat ingda, dan dulunya Zainab binti Khuzaimah ini adalah istri dari Al-Husain ibn Haris ibn Abdul Muttalib. Wakil, dan ada yang mengatakan adalah istri saudaranya Al-Husain, yaitu At-Tufail ibn Haris. Famata anha, kemudian beliau ditinggal mati oleh suaminya. Lantas Nabi SAW menikahinya. Wahia, dan beliau ini adalah istri Nabi SAW yang pertama kali meninggal dunia. Ini, sebagaimana nanti akan disebutkan di peristiwa tahun keempat. Artinya, falam tatul muddatuha, tidaklah lama jangka waktunya membersamai Nabi SAW. Kemudian peristiwa yang kelima adalah perang Uhud. Dan perang Uhud itu terjadi di bulan Syawal tahun ketiga Hijriah ittifaqan, dengan sepakat ahli sirah. Wawuku'uha, dan itu terjadi di pertengahan bulan. Jadi di bulan Syawal. Terjadi di pertengahan bulan Syawal. Menurut pendapat yang paling terkenal. Nabi SAW menjumpai dalam peperangan ini, berjumpa dengan orang Quraisy tatkala mereka keluar dari Mekah ilaihi menuju Nabi. Dan orang-orang yang beriman mendapatkan musibah fiha, dalam perang ini, bima usibu bihi, dengan musibah yang menimpa mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Ali Imran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perang ini imtihan dan ujian bagi orang yang beriman dalam ketulusan iman mereka. Maka Allah perputarkan kemenangan. Allah putarkan orang-orang yang beriman ala menang menghadapi orang kafir maratan, satu ketika di perang Badar. Dan Allah putar orang kafir sehingga menang atau mengalahkan atau menimpakan musibah alaihim pada orang-orang yang beriman maratan, satu ketika di perang Uhud. Tujuannya lima liyamizallahul khabitsa minat thayyib, supaya Allah bisa membedakan mana yang khabits dan mana yang thayyib, mana yang jelek dan mana yang bagus. Demikian disebutkan oleh Abu Abdullah Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di kitab Yazdatul Ma'ad. Fi kalamin mati'in lahu, dalam perkataan yang sangat bagus, ya lahu, yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Tasunu qira'atuhu, satu hal yang bagus, qira'atuhu, membacanya, fi bayan, ketika mau menjelaskan hikmah, mimma yujirlahu minal bala, hikmah dibalik bala yang Allah timpakan kepada para kekasihnya dan manusia-manusia pilihan, murni manusia-manusia pilihannya, minal khalqi, dari makhluk. Ya, mungkin jika tidak terlalu panjang, mungkin bisa kita bacakan di pertemuan yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah perang Hamratul Asad. Dia adalah satu nama tempat yang terkenal di sebelah selatan kota Madinah. Dan tempat tersebut setelah Uhud. Maka orang-orang musyrik tatkala mereka bisa menimpakan musibah kepada kaum muslimin, apa yang mereka timpakan? Lantas mereka punya keinginan kuat untuk istiqsal, ya, menghancurkan sehabis-habisnya sya'fatihim, ya, kaum muslimin, wal qada'ala, qada'ala itu menghancurkan. Maka mereka ingin kembali ke Madinah. Tatkala Nabi SAW mendengar hal tersebut, maka badarahum, Nabi segera menyambut mereka untuk menakuti mereka dan mengusir mereka bersama, ya, orang-orang yang bersama mereka. Sampailah Nabi ke tempat namanya Hamratul Asad. Maka tatkala Abu Sufyan mendengar berangkatnya Nabi, maka Abu Sufyan itu mundur bersama orang-orang yang bersamanya. Sehingga Nabi SAW tidak menjumpai peperangan. Maka Nabi menampakkan, Nabi dan para sahabat menampakkan jaladahum, kesabaran mereka dan kekuatan mereka, dan putuslah ketamaan, keinginan orang-orang musyrik minhum untuk menyerang kaum muslimin. Tadi ada kalimat istaqsola sya'fa. Itu maknanya, itu satu paket itu. Maknanya azalahum min aslihim. Menghancurkan sampai ke akar-akarnya. Itu pasangannya. Istiqsol, pasangannya sya'fa. Kemudian sekalian, kita ini selesaikan penjelasan Sesolah Al-Suimi. Peristiwa yang ketujuh adalah pengharaman khamar. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya secara yakin tanpa ragu. Waktu lifat dan diperselisihkan tahun pengharaman khamar. Ada yang mengatakan tahun ketiga wakilah, dan ada yang mengatakan tahun setelahnya. Perkataan an-nazim fal-khamu hurimat yakina. Al-murad yang dimaksud dengan yakin di sini tegas keharamannya. Adapun penentuan tahun pengharumannya, fahadha, maka ini tahun ketiga adalah salah satu dari dua pendapat di kalangan para ulama sejarah. Walairfa ala mislihi, dan tidaklah samar ala mislihi, yang atas ulama semisal beliau. Bahasanya ada perselisihan tentang, ada dua pendapat tentang pengharuman khamr, tahun ketiga atau tahun setelahnya, berarti tahun keempat. Kemudian peristiwa tahun peristiwa yang ke-8 masih di tahun ketiga adalah lahirnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang merupakan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sibtu dalam bahasa Arab adalah label untuk anaknya, anak dari anak perempuan. Falhafid min ayil jihad jihataini kana ibnan lil ibni au ibnan. Maka lain halnya dengan hafid. Kalau hafid itu cucu dari anak laki-laki. Au ibnan lil ibnati yusamma sibtan. Ya, kalau sibtun itu cucu namun dari anak perempuan. Ini ku isyaratkan kata, ini ku jelaskan kata sallallahu alaihi wasallam dalam bait syair yang kususun, asibtu wasfuhum libnil binti, sibtu itu label sebutan untuk anaknya, anak dari anak perempuan. Au ibni ibnihim, atau ya, anaknya lagi, binak lithabati, dengan nukilan yang valid. Dan adalah kelahiran Al-Hasan radhiyallahu anhu adalah pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah menurut jumhur ulama sirah. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Al-Isobah. Maka lahir ini pertengahan Ramadan, ini tengah-tengah puasa tahun ketiga. Ini kemarin kita bahas sebelumnya pernikahan Ali dengan Fatimah itu tahun kedua. Dan kemarin kita baca di keterangan Syekh Shalih Utsaimin, kalau pernikahan Ali dengan Fatimah itu ba'da Badrin fi ashaul qaulain, setelah perang Badar. Perang Badar itu bulan Ramadan. Jadi mungkin akhir Ramadan, pertengahan Ramadan itu perang Badar. Maka akhir, kurang lebih akhir Ramadan Ali menikahi Fatimah. Kemudian pas Ramadan berikutnya lahir anak pertama, Al-Hasan. Artinya berarti tak lama setelah menikah, Fatimah langsung hamil. Ya, sehingga pas genap setahun atau kurang lebih genap setahun Ramadan ketemu Ramadan, ya, lahirlah Al-Hasan bin Ali. Kemudian kita kembali ke Al-Urjuzah dengan Sarah Sa'abdur Razak Hafizallahu Ta'ala. Kita sampai pada bait yang ke-61 ya. Ya, betul. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala wal khamru hurrimat yaqinan fasma'an hadha wa fiha wulida sibtul hasan. Dan khamr diharamkan dan haramnya itu yakin, fasma'an dengarkanlah, hadha ini, wa fiha dan di tahun ini lahirlah asibtu cucu Al-Hasan yaitu Al-Hasan bin Ali. Qala syarih hafizallahu ta'ala, artinya di tahun ketiga Hijriah, fil masyhur, menurut pendapat yang terkenal, menurut banyak para ulama, wakil dan pendapat kedua mengatakan bahasanya khamr diharamkan di tahun keempat setelah perang Bani Nadir. Yakinan di sini artinya watahrimuhu, watahrimu haramnya khamar adalah perkara yang yakin. Tidak ada keraguan padanya dan kebimbangan. Wa fi dzalika, dan tentang pengharaman khamar turunlah firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-90. Saya bacakan, akan saya bacakan maknanya dari Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wahai orang-orang yang beriman, inamal muskir, hanyalah yang memabukkan, yang menghilangkan akal, wal kimar dan taruhan, al-mustamil alal iwadin minal janibain. Yang namanya taruhan itu ciri khasnya memuat hadiah namun dari dua belah pihak. Yaitu kimar, bertaruh. Itu ada hadiah dari dua belah pihak. Orang kemudian taruhan bola, nanti malam ada bola siapa yang menang. A dan B taruhan, jika yang menang ini si A yang ngasih hadiah, jika yang menang itu si B yang ngasih hadiah, maka iwat dari dua belah pihak. Ada juga orang yang taruhan dengan kendaraan yang lewat. Ini nanti mau lewat apa, bis, apa truk atau apa. Misalnya dua orang. Kalau yang lewat ternyata truk, maka si A yang ngasih hadiah. Ternyata jika yang lewat adalah bis, maka si B yang ngasih hadiah. Maka itu ciri dari al-qimar, adanya iwat minal janibain, adanya hadiah dari dua belah, dari dua pihak, bukan salah satu. Kalau cuma dari salah satu, maka bukan qimar, bukan taruhan. Misalnya lomba lari, dan salah satu yang lomba dua atau lebih dari itu, dan salah satu mengikrarkan, siapa yang bisa mengalahkan saya kasih hadiah. Maka ini bukan judi, bukan taruhan. Karena iwat cuma dari janib bin wahid. Kemudian batu yang di dekatnya disembelihlah hewan, ada penyembelihan hewan oleh orang-orang musyrik dalam rangka memuliakan batu tersebut. Atau yang dimaksud dengan ansab adalah batu yang mereka pasang untuk diibadahi. Kemudian wal azlam, azlam dimaknai dengan wal qidah, anak panah alatikanu yatlubu nabiha, yang mereka bermaksud mencari dengan anak panah tersebut maqusimalahu minal ghaibi, masa depan yang ditetapkan untuk mereka. Karena al-azlam itu istikharahnya orang musyrik. Istikharah itu berkenaan dengan masa depan. Ketika mereka mau safar, maka mereka ingin tahu safar, karena safar di sini berarti masa depan. Mereka ingin tahu safarnya safar yang baik ataukah tidak. Mereka menggunakan azlam. Ada tiga anak panah. Satu ditulisi Rabku memerintahkanku, yang lain Rabku melarangku, yang ketiga kosong. Tiga anak panah itu dikocok, diambil sembarangan, diambil asal, mana yang keluar. Jika yang keluar Rabku memerintahkanku, oh ini safar yang baik. Jika yang keluar adalah Rabku melarangku, maka ini safar yang buruk. Jika yang keluar kosong, dikembalikan lagi, dikocok lagi. Ya, ini azlam. Jadi azlam itu tujuannya untuk mencari tahu. Keadaan di masa depan. Apa takdir apa yang akan terjadi di masa depan. Ma kusimalahu minal ghaibi. Kuludhalika itu semua adalah dosa. Rijisun dimaknai dengan dosa. Min amali syaitan, yang dimaksud dengan amali syaitan itu adalah min tazini syaitan. Dilakukan oleh manusia karena manusia beranggapan baik, dan munculnya anggapan baik ini adalah karena ya, provokasi dari setan. Jadi min amali syaitan itu maknanya bukan setan itu di dunianya, di dunia setan mereka melakukan kegiatan judi. Bukan maknanya min amali syaitan itu setan itu ya ada cara mendem-mendem mabuk-mabuk ya, dengan sesama setan, pesta miras. Itu min amali syaitan bukan demikian maknanya. Kalau mengacu di tafsir ini. Tapi yang dimaksud min amali syaitan, perbuatan setan adalah at-tazyin. Ya, menampakkan indah dan boleh, bagus dan menariknya hal ini yang dilakukan oleh setan. Fastanibula alakum tuflihun, jauhilah hal itu supaya kalian beruntung dengan mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia dan nikmat surga di akhirat. Ya, tentang khamr itu haram secara yakin, fasma'an dengarlah, yaitu sama'a qabulin, mendengar dengan artian merespon positif, wa idhan, kemudian tunduk dan patuh. Karena mendengar dalam bahasa Arab punya dua pengertian, terkadang pengertiannya artinya menangkap sesuatu yang bisa didengar, kemudian mendengar itu bisa artinya merespon positif. Misalnya kita katakan dalam doa, innaka sami'u du'a, ya Allah engkau adalah zat yang mendengar doa. Yang dimaksud dengan mendengar doa di kalimat ini bukannya sekedar dengar kalau ada orang yang berdoa, namun memberikan respon positif terhadap doanya orang yang berdoa, yaitu mengabulkannya. Nah, fasma'an di sini maknanya apa? Apa cuma mendengar? Dengarkan bahwasannya khamr itu haram secara yakin. Bukan demikian maknanya, kata pensyarah. Namun maknanya adalah dengarkan dalam artian respon dan taati. Wa fiha, dan di tahun ketiga dilahirkan as-sibtu, yaitu sibtu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radallahu anhuma. Ibnu Hajar di kitabnya Al-Isobah mengatakan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Hashimi, cucu dari anak perempuan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tumbuhan wangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin, karena beliau jadi khalifah selama 6 bulan, Abu Muhammad, ulida, lahir di pertengahan bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Demikian pendapat Ibnu Sa'ad, Ibnu Barqi, dan yang lainnya. Waqil, ada yang mengatakan lahirnya di bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan tahun ke-4, ada yang mengatakan tahun ke-5. Kata Ibnu Hajar, al-awwalu athbat. Pendapat yang pertama yaitu bulan Ramadan tahun ke-3 adalah yang paling kuat. Kemudian qala an-Nadhim rahimallahu taala, wa kana fi rabi'atil ghusu ila Bani Nadiri fi rabi'in awwala. Dan adalah di tahun ke-4 ada perang memerangi Bani Nadir di Rabiul Awal. Artinya di tahun ke-4 dari hijrah setelah perang Uhud. Terjadilah perang Bani Nadir. An-Nadhim rahimahullah mengikuti dalam pendapatnya ini, mengikuti Ibnu Ishaq. Bahasanya perang Bani Nadir itu setelah perang Uhud. Sedangkan Urwah ibn Zubair Az-Zuhri berpendapat bahwasannya perang Bani Nadir itu sebelum perang Uhud. Ila Bani Nadir yaitu Yahudi Bani Nadir. Fi Rabi'in Awwala artinya di bulan Rabiul Awal. Dan sebab perang ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW membunuh dua orang. Lahuma dua orang yang dibunuh ini punya mendapatkan perjanjian, punya perjanjian dengan Nabi SAW. Perjanjian itu aman. Nah, kenapa dibunuh? Karena sahabat Nabi ini tidak mengetahui bihi ahdun. Tidak mengetahui kalau dia mendapatkan jaminan aman dari Nabi. Ya, dalam kasus, berarti dia orang kafir, namun dapat jaminan aman. Dalam kasus ini tentu tidak ada kisos. Sehingga Nabi SAW mengatakan, sungguh akan aku bayar diat keduanya. Maka berangkatlah Nabi SAW bersama Abu Bakar, Umar dan sejumlah sahabat ke Yahudi Bani Nadir. Liyu'inuhu, supaya mereka Bani Nadir membantu Nabi untuk diat keduanya. Lima bainahum wa bainahum minal hilfi. Karena antara mereka dengan Nabi terdapat al-hilf. Terdapat bersekutu. Faqalu, mereka respon Bani Nadir, na'am iya. Akhirnya mereka berkumpul. Kemudian Nabi duduk indahum di tempat mereka. Kampung Bani Nadir. Watasyawaru, lantas mereka Yahudi Bani Nadir bermusyawarah dan berembuk. Waqalu, dan ternyata mereka mengatakan, man rajulun, siapakah laki-laki yang mau melemparkan batu ala Muhammadin untuk menimpa Muhammad sehingga dia bisa membunuh Muhammad. Maka bangkit berdirilah orang yang paling celaka di antara mereka, namanya Amr ibn Jahash, semoga Allah melaknatnya. Turunlah Jibril dari sisi Rabb semesta alam kepada Rasulnya memberitahukan kepada sang Nabi, bima hammu bihi, apa yang menjadi niat mereka, orang Bani Nadir. Maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktihi seketika. Langsung berdiri seketika, kembali ke Madinah. Apa yang Nabi lakukan? Nabi siapkan untuk memerangi mereka, karena mereka membatalkan perjanjian dan mengkhianati sang Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan pengkhianatan yang paling besar, yaitu berencana untuk membunuh Nabi. Wahamu, dan berniat membunuh Nabi. Maka Nabi sendiri berangkat untuk memerangi mereka. Nabi kepung kampung Bani Nadir selama sita layalin 6 malam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dalam hati mereka rasa takut. Akhirnya mereka orang Bani Nadir meminta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir mereka saja. Mereka menyerah kalah dan minta supaya hukumannya diusir. Dan Nabi menahan diri dari darah mereka, yaitu tidak mengambil opsi membunuh lelaki yang dewasa dari mereka. Ala, dengan perjanjian annalahum, bahasanya mereka punya hak membawa mahamalat al-ibil, yang mampu dibawa oleh unta, min amwalihim, dari harta mereka. Mereka minta supaya boleh diusir, namun supaya diusir saja, tidak dihukum mati. Dan diusirnya tidak hanya membawa pakaian melekat di badan, namun boleh membawa harta. Dengan besaran harta yang bisa dibawa, ya, yang adalah sebanyak yang mampu dibawa oleh seekor unta. Ila silah, kecuali senjata. Senjata tidak dibawa. Fafa'ala, Nabi kabulkan. Wafihim, dan tentang Bani Nadir inilah Allah turunkan surat Al-Hasyr. Dan qala an-Nadhim rahimallahu ta'ala, wa ba'du mautu Zainab al-Muqaddamah wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Wa ba'du, dan setelah itu kematian Zainab yang telah lewat, ya, disebutkan pernikahannya dengan Nabi, dan setelah itu Nabi menikahi Ummu Salamah. Wa ba'du ay ba'da dhalika, setelah itu mautu Zainab, matinya Zainab, Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, Ummul Masakin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Muqaddamah dhikran, yang tadi telah disebutkan fi hadzal nadhmi, dalam nazam ini. Haitsu marra qariban, di mana baru saja disebutkan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biha dengan Zainab binti Khuzaimah. Al-Hafidh Ibn Hajar di Al-Isobah mengatakan, ya, Al-Isobah nama kitab, wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dukhul atau kumpul dengan Zainab setelah beliau kumpul dengan Hafsah binti Umar. Thumma lam talbas, kemudian Zainab ini tidaklah lama indahu membersamai Nabi, ila syahraini au thalatha, cuma 2 atau 3 bulan, wa matat, beliau kemudian meninggal dunia radhiyallahu anha. Dan versi yang lain dinukil dari Ibnu Kalbi, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab di bulan Ramadan tahun 3. Fa aqamat indahu, maka Zainab ini membersamai Nabi selama 8 bulan. Pematat, beliau meninggal di Rabiul Akhir tahun ke-4. Dan setelah itu Nabi nikah dengan Ummu Salamah, itu Ummu Salamah binti Abi Umayyah ibn Mughirah al-Qurashiyah al-Makhzumiyah. Nama aslinya adalah Hindun. Dan Ummu Salamah adalah di antara, ya, orang yang masuk Islam qadiman, sejak dulu. Yang masuk Islam beliau dan suaminya Abu Salamah ibn Abdul Asad ibn Mughirah. Dan perlu diketahui bahasanya Abu Salamah adalah saudara persusuan Nabi, sama-sama disusui oleh Thuwaibah. Nabi Hamzah sama Abu Salamah ini saudara persusuan. Maka ini menunjukkan bolehnya menikahi jandanya saudara persusuan. Wahajara, dan keduanya berhijrah ke Habasyah, dan lahirlah untuk Abu Salamah anaknya namanya Salamah. Perlu diketahui bahasanya Salamah dalam budaya orang Arab adalah nama anak laki-laki. Maka Ummu Salamah waladat, melahirkan lahu untuk Abu Salamah, ya, melahirkan Salamah. Kemudian keduanya tiba ke Mekah, kemudian keduanya hijrah ke Madinah. Dan hijrahnya tidak bareng. Wakana, dan adalah hijrah suami Abu Salamah lebih dulu daripada hijrah istri, yaitu Ummu Salamah. Walama, dan tatkala suaminya yaitu Abu Salamah meninggal dunia, Rasulullah SAW menikahi Ummu Salamah. Terdapat dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendapatkan musibah lantas mengucapkan yang Allah perintahkan, yaitu kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian Allah majurni fi musibati, ya Allah berilah pahala bagiku dalam musibahku, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya, kecuali Allah gantikan untuknya yang lebih baik darinya. Qalat, Ummu Salamah mengatakan, tatkala Abu Salamah meninggal dunia, kultu, aku berkata mungkin di dalam hati, siapakah kaum muslimin yang lebih baik dibandingkan Abi Salamah? Abi Salamah dia adalah keluarga pertama yang berhijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kemudian aku ucapkan kalimat di atas innalillah dan doanya, ternyata Allah gantikan untukku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul melamarnya pakai perantara. Qalat Ummu Salamah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk menemuiku. Ini siapa penghubung pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah? Ternyata dia adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Ya, Hatib bin Abi Balta'ah datang menemui Ummu Salamah, yakhtubuni melamarku bukan untuk dirinya namun lahu untuk Nabi. Ya, sehingga kalimat yang disampaikan itu ya, Hatib bin Abi Balta itu datang kepada Ummu Salamah dan mengatakan, aku lamar dirimu. Namun ini masih koma ini, ya. Aku lamar dirimu. Nah, ini masih perlu ditunggu ini. Aku lamar dirimu untuk Nabi. Aku datang ke sini, aku lamar dirimu untuk Nabi. Ini beda artinya kalau aku datang ke sini untuk melamar dirimu untuk diriku. Fakultu, maka respon Ummu Salamah ketika mendapatkan lamaran dari Nabi, beliau beralasan dengan dua alasan. Yang pertama, aku punya anak perempuan. Ya, nanti kalau aku nikah, siapa yang ngurusi? Ya, anak perempuan yang masih kecil berarti. Wa ana khuyurun, dan aku adalah perempuan yang sangat pencemburu. Gimana bisa hidup di dalam lingkungan keluarga poligami. Ya, nanti tentu terlalu tersiksa batinnya gitu. Maka respon balik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk anak perempuannya, maka kami doakan pada Allah ayurniyaha, supaya Allah mencukupi Ummu Salamah anha dari kerepotan untuk ngurusi anak perempuannya. Dan aku berdoa kepada Allah agar Allah menghilangkan cemburunya. Ini tentu maknanya wallahu a'lam bukan menghilangkan sama sekali, tidak punya cemburu, namun ya, menghilangkan cemburu yang berlebihan. Wakana dzalika, dan pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah itu setelah wafatnya Zainab, ya, Ummul Masakin, Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Ibnu Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala di kitabnya Al-Isobah mengatakan, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam biografi Ummu Salamah dengan sanad yang terputus mengkotek, berarti da'if namun mungkin da'if yang ringan. Ketika membahas tentang Nabi melamar Ummu Salamah, qalat, kata Ummu Salamah, fatazawwajani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku, kemudian memindahku ke rumahnya Zainab binti Khuzaimah Ummul Masakin setelah Khuzaimah ini meninggal dunia. Jadi rumah yang dipakai oleh Ummu Salamah itu rumah yang dulunya dipakai oleh Zainab binti Khuzaimah. Nah, karena itu di sini kita ambil jumlah pelajaran, ya tidak mengapa. Ya, ketika seorang laki-laki setelah bercerai atau meninggal atau kemudian istrinya meninggal dunia, kemudian dia nikah, ya, kemudian istri yang dulu dibawa ke rumah yang lama, tidak apa-apa. Ini, bahkan kemudian tidak pindah kamar pun tidak apa-apa. Artinya kamar tempat kumpul dengan istri yang baru itu adalah kamar yang dulu dipakai untuk kumpul dengan istri yang sebelumnya. Tidak mengapa hal tersebut. Itu bukan satu hal yang buruk, bukan satu hal yang jelek. Ini, karena bisa kita pastikan bahasanya, ya, karena rumah-rumah istri Nabi cuma bentuknya kamar. Maka bisa kita pastikan bahasanya kamar kumpul Nabi dengan Ummu Salamah itu adalah kamar yang sama dengan kamar yang Nabi pakai untuk kumpul dengan Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah. Kemudian bait yang ke-64, qala nadhim, rahimallahu taala wa binti Jashin summa Badril Mau'idi wa ba'dahal Ahzabu fasma' wa'dudi. Dan Nabi menikahi Zainab binti Jashin, kemudian terjadilah Badr Mau'id. Wa ba'daha, dan setelah perang Badr Mau'id, perang Ahzab, fasma', dengarkanlah, wa'dudi, dan hitunglah. Penjelasannya, dan Nabi alaihi salatu wassalam menikahi Zainab binti Jashin al-Asadiyah radhiallahu anha di tahun keempat menurut pendapat An-Nadhim rahimallahu taala dan ulama yang lain. Ada yang mengatakan tahun ketiga dan ada yang mengatakan tahun kelima. Dan pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jashin ini satu hal yang penting. Kenapa? Karena pernikahan ini berarti karena tahun pernikahan Nabi itu tahun berapa? Tahun pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jashin itu penting karena tahun ini identik dengan tahun turunnya ayat hijab. Kalau kita katakan ini tahun keempat, ya berarti ayat hijab, ayat jilbab itu turun tahun keempat. Kalau kita katakan itu tahun ketiga, berarti turun tahun ketiga. Dan jika kita katakan tahun kelima, berarti ayat hijab itu turun tahun kelima. Wa nazala, dan turunlah dengan sebab Zainab binti Jashin ayatul hijab. Bahkan dan Zainab binti Jashin kebelahu sebelum jadi istri Nabi, Ingda adalah istri dari budaknya Nabi Zainab binti Harisah. Wa fiha, dan tentang Zainab turunlah ayat, falamma qada Zaidun minha watara. Dan setelah Zaid itu menyelesaikan hajatnya minha dari Zainab, zawajna kaha, kami nikahkan engkau wahai Muhammad ha dengan Zainab. Dan di antara kemuliaan sahabat Nabi Zainab binti Harithah yang dulu pernah jadi anak angkatnya Nabi adalah Zaid inilah satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya, isim alamnya, nama dirinya di Al-Quran. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada yang lainnya. Tidak ada nama sahabat di Al-Quran yang disebut secara lugas dengan namanya kecuali Zaid. Ini kemuliaan dan keistimewaan Zaid ibn Haritha yang bergelar dengan Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan ayat ini, maka pihak yang menikahkan Zainab minhu dengan Nabi adalah langsung Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, bahasanya Zainab binti Jashin berbangga dengan para istri Nabi dengan mengatakan, yang menikahkan kalian adalah keluarga kalian, wali kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah Ta'ala dari atasnya langit yang ketujuh. Ya, maka Zainab binti Jashin itu nikah dengan Nabi tanpa wali gitu. Nah, yang menikahkannya adalah Rabbul Alamin. Dan perkataan Zainab ini dengan penuh bangga ini di antara dalil Allah itu ada di atas sana. Min fauqi sab'i samawati. Wa kana, dan adalah Zainab ini awwala nisa'ihi luhuqan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama menyusul Nabi dalam wafat. Dalilnya dalam Sahihain dari Bunda Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling cepat di antara kalian para istriku menyusulku adalah yang paling panjang ya dan tangannya. Maka mendengar perkataan tersebut, fakuna para istri Nabi, mereka berlomba panjang-panjangan di antara mereka, siapakah yang paling panjang tangannya. Karena mereka mengira itu adalah panjangnya tangan secara fisik. Mereka mengukur panjang tangan, siapa yang paling panjang tangannya. Ternyata yang dimaksud dengan panjang tangan di sini, maknanya makna majazi. Kalau kata Ibunda Aisyah, fakanat ya, atwaluna yadan Zainab, atwalana Zaidan Zainab. Ternyata Zainab adalah yang paling panjang tangannya di antara kami. Kenapa? Li'annaha, karena Zainab ini bekerja dengan tangannya, kemudian hasil kerjanya dipakai untuk bersedekah. Ini di antara keistimewaan ibunda Zainab binti Jashin radhiallahu ta'ala anha. Beliau adalah seorang wanita yang gemar bersedekah. Ya, ibunda Aisyah juga gemar bersedekah. Namun bedanya, ibunda Zainab binti Jashin ini kerja. Melakukan kegiatan produksi. Melakukan kegiatan produksi untuk bersedekah kepada fakir miskin. Dan perlu diketahui bahasanya, Zainab binti Jashin ini sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari jalur ibunya. Karena Zainab binti Jashin ini anak bibi Nabi. Ibunya namanya Umaymah binti Abdul Muttalib. Ya, maka pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jashin dalil bolehnya nikah dengan sepupu. Enggak usah jauh-jauh, dalil bolehnya nikah dengan sepupu pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsyin. Thumma Badril Mu'id, kemudian perang Badar Mu'id. Artinya kemudian perang Badar Al-Mu'id. Ya, yang disebut juga dengan sebutan Badar yang terakhir. Karena perang yang terjadi berkenaan dengan Badar, tiga kali ada tiga peperangan. Perang Badar pertama, perang Badar Kubra, dan perang Badar yang terakhir. Yang perang Badar yang terakhir disebut dengan Badar Mu'id. Dianam karena mereka tawa'adu janjian ilaiha di Badar setelah Uhud. Maka Nabi alaihissalatu wassalam pun berangkat fil mu'id di waktu yang dijanjikan. Dan Nabi stay di sana, tinggal di sana selama 8 hari. Orang kafir Quraisy berangkat dari Mekah dipimpin oleh Abu Sufyan. Sampai ketika mereka nazalu singgah di daerah Madinah, minniyati Dhahran, nama tempat Dhahran, di satu bagian dari daerah Dhahran. Thumma badalahu, Abu Sufyan berubah pikiran. Arujuk, pulang saja. Akhirnya Abu Sufyan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya tidaklah yang memperbaiki kalian kecuali tahun yang subur. Di tahun tersebut, kalian bisa menggembalakan hewan-hewan ternak kalian, asyajara, makan pepohonan. Dan sehingga hewan-hewan ternak kalian susunya banyak. Kalian minum di waktu tersebut al-laban, susu. Sedangkan tahun ini adalah tahun kering. Maka saya akan kembali ke Mekah. Farji'u, kembalilah. Akhirnya mereka semua orang-orang musyrik kembali. Jadi tidak jadi perang. Wabadaha, dan setelah perang Badar Mu'id, terjadi perang Ahzab yang disebut juga perang Khandaq yang artinya parit. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimallahu taala di kitabnya Al-Fusul mengatakan Allah memberikan cobaan di perang Ahzab, cobaan untuk hamba-hamba yang beriman. Allah guncang mereka dan Allah kokohkan iman di hati para kekasihnya. Dan Allah nampakkan apa yang disembunyikan oleh orang munafik, Allah permalukan orang munafik, dan Allah celak keras orang-orang munafik. Kemudian Allah turunkan pertolongannya. Dan Allah tolong hambanya. Allah kalahkan pasukan sekutu. Allah sendirian yang mengalahkan mereka. Dan Allah muliakan tentaranya. Dan Allah balikkan orang-orang kafir dengan membawa amarahnya. Dan Allah jaga orang-orang yang beriman dari jeleknya tipu daya mereka. Dan itu semata-mata karunia dan karunia, anugerah dan karunia Allah. Wa harama alaihim, Allah haramkan mereka secara syariat dan realita untuk Allah haramkan, Allah cegah mereka, Allah halangi mereka untuk memerangi orang yang beriman ba'dah setelah perang Ahzab. Ya, tidak ada lagi peperangan dengan orang kafir Quraisy setelah perang Ahzab. Bal ja'alam, Allah jadikan mereka orang yang kalah dan Allah jadikan tentara Allah lah yang menang, walhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dan perang Ahzab itu tahun kelima di bulan Syawal, menurut pendapat yang di bulan Syawal tahun kelima. Menurut pendapat yang benar dari dua pendapat ahli sejarah, ahli al-Maghazi wa Siyar. Dan tahun kelima bulan Syawal ini pendapat yang dinilai benar oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, dan beliau menyebutkan syawahid, dalil-dalil benarnya hal ini. Di antara ulama ada yang berpandangan bahasanya perang Ahzab terjadi tahun ke-4 Hijriah. Di antaranya yang berpendapat demikian adalah Musa ibn Uqbah, dan bahkan Ibnu Hazm mengatakan tanpa ragu. Dan ini perang Ahzab itu terjadi pada tahun ke-4 adalah pendapat yang dipilih oleh An-Nazim rahimahullah ta'ala. Dan akan datang isyarat dari An-Nazim bahasanya ila hadal khilaf, adanya perselisihan dalam masalah ini. Dan sebab perang Khandaq adalah sekelompok orang Yahudi Bani Nadir yang ajlahum, yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah kemudian berpindah ke Khaybar. Mereka pergi menemui orang Quraisy di Mekah dan memprovokasi penduduk Mekah untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjanjikan pada penduduk mereka dari diri mereka sendiri bahasanya mereka akan an-nasr, akan memberikan pertolongan. Fa'ajabahum, maka penduduk Mekah pun merespon positif ajakan orang-orang Yahudi ini. Ala ba'ala maknanya harada, provokasi. Ala ba'ala harbi rasulillah. Thumma kharaju, kemudian mereka orang Yahudi pergi menemui suku Khotofan, kemudian mengajak mereka dan mereka pun juga merespon. Maka berangkatlah orang Quraisy dan pimpinannya adalah Abu Sufyan ibn Harb. Sedangkan yang memimpin kabilah Khotofan adalah Uyainah ibn Hisn. Kulluhum, semua mereka dengan total personil kurang lebih 10.000 laki-laki. Falamma tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perjalanan mereka ilaihi menuju Nabi, Nabi perintahkan kaum muslimin untuk menggali parit yang menghalangi antara orang musyrik dan Madinah. Ya, perlu diketahui gambaran sekilas Madinah. Sisi timur dan barat Madinah itu terdapat batu-batu hitam, ya, gunung lah, ya, semacam ini, ya, terdapat harah, harah timur dan harah barat. Maka tidak mungkin orang akan menyerang Madinah lewat ini. Kemudian sisi selatan kota Madinah ketika itu adalah adalah kebun-kebun kurma. Nah, tidak mungkin pasukan dan peperangan dilakukan di tempat ini. Sehingga bisa dipastikan mereka orang-orang pasukan sekutu, Khotofan, Quraisy dan yang lain itu datang dari arah utara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat parit di sisi utara kota Madinah. Jadi jangan bayangkan parit ini muteri seluruh Madinah gitu. Jangan bayangkan, oh, wah, ini berarti paritnya melingkar ya. Berapa ini Berapa ini panjang parit gitu. Jangan bayangkan demikian. Paritnya cuma ada di sisi utara kota Madinah saja. Ini kota Madinah di masa Nabi. Dan itu adalah bi'isarah dengan berdasarkan saran Salman Al-Farisi. Berdasarkan pengalaman beliau, beliau orang Persia, adanya model perang dengan parit di Persia. Dan ini satu model perang yang tidak dikenal oleh orang Arab. Sehingga kagetlah orang pasukan sekutu ini. Gimana ini kok perang ada menghadapi musuh dengan model parit semacam ini. Gimana mengatasi parit supaya bisa sampai ke sana, sampai ke tempatnya musuh. Maka di sini ada pelajaran bahasanya kaum muslimin itu tidak antipati dengan teknik, strategi, eksperimen dan pengalaman yang terbukti baik dan manfaat yang berasal dari orang kafir. Karena teknik perang dengan parit itu dari Persia, orang musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak antipati kemudian mentang hanya semata-mata karena ini berasal dari Persia kemudian kita tidak memakainya. Ketika dinilai itu manfaat, bagus, maka tidak mengapa memanfaatkan pengetahuan yang berasal dari orang kafir. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul membentengi diri dengan parit. Dan Nabi itu fi thalathati alafin ala sahih. Menurut pendapat yang paling kuat, personel kaum muslimin ketika itu ada 3000 saja. Jadi seandainya terjadi kontak fisik maka 3000 lawan 10000. Satu perbandingan yang tidak imbang. Min ahlil Madinah, dari penduduk Madinah. Ada 3000 penduduk Madinah. Dan mereka jadikan punggung mereka ke Gunung Salak, nama gunung di Madinah. Dan Nabi perintahkan An-Nisa, perempuan, wadharar, dan anak-anak ditempatkan di bukit-bukit di Madinah. Tidak di rumah. Diminta untuk diungsikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa, meminta untuk menggantikan untuk mengurusi mereka yang tidak ikut perang Ahzab, diminta untuk dipimpin oleh Ibnu Ummi Maktum. Jadi anak-anak dan anak-anak perempuan dan anak-anak kecil serta orang-orang yang tua dan orang-orang yang sakit ini koordinatornya, pimpinannya adalah Ibnu Ummi Maktum. Beliau yang dimimpin untuk memimpin sholat bersama mereka-mereka yang tidak ikut perang, ikut hadir di perang Ahzab. Maka di sini dalil bolehnya orang buta mengimami. Jadi imam mengimami orang-orang yang tidak buta. Dan Bani Quraidah dan Yahudi Bani Quraidah membatalkan perjanjian antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin menghebatlah kesusahan menimpa kaum muslimin, semakin menghebatlah bahaya. Dan keadaan mereka sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, hunalika ibtuliyal mu'minun, ketika itu dicobalah orang-orang yang beriman dan diguncang dengan guncangan yang keras. Thumma kemudian sunnya Allah sona'a amran min indihi, membuat satu ketetapan dari sisinya. Ya. Dan dengan apa yang Allah lakukan tersebut, kalahlah orang-orang kafir. Tidak tertolong berarti khodila, tidak tertolong berarti kalah. Wafalla jumu'uhum. Wafaraqa, dan Allah cerai-beraikan kesepakatan mereka. Allah kirimkan untuk menghadapi mereka, tentara dan angin, yaitu tentara malaikat, tentara berupa malaikat, warih dan angin yang mengguncang mereka, akhirnya mereka meninggalkan, farahalu meninggalkan tempat mereka mengupung kaum muslimin, min lailatihim di malam itu. Malam itu Allah turunkan hujan lebat, angin kencang, sehingga tenda-tenda mereka jebol, kemudian perapian mereka padam, dan tungku-tungku mereka terbalik. Dan malam itu juga mereka meninggalkan tempat mereka pasang-pasang tenda untuk mengepung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan berkalahlah mereka. Semata-mata Allah lah yang mengalahkan mereka tanpa semata-mata Allah yang lakukan. Tanpa ada peperangan fisik yang terjadi. Jadi ada kata-kata falla. Falla itu kalau pedang sisi tajamnya rusak. Falla jumu'uhum. Maka rusaklah. Jumu' artinya kumpulan mereka. Oh, ada yang lain. Falla'a'da artinya mengalahkan. Ini mungkin yang tepat. Kalah. Falla'jumu'ahum dan Allah kalahkan. Jumu'ahum rombongan mereka, yaitu pasukan sekutu. Fasma' ayah hadil akhbar al-azimata. Dengarkanlah berita yang agung ini dari peperangan Nabi SAW. Ba'dudi. Artinya waktani dan perhatianlah untuk mengetahui apa yang disebutkan berupa bilangan watawarih dan sejarah peperangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian kita lengkapi dari dengan komentar Syaikh Shalih Al Utsaimin hafizhahullah taala wa wafaqahu. Ya, di halaman 34, maka setelah An-Nadhim rahimahullah ta'ala selesai menyampaikan peristiwa-peristiwa tahun ketiga Hijriah di Madinah An-Nabawiyah, beliau lanjutkan dengan peristiwa tahun keempat. Beliau sebutkan ada 14 peristiwa. Peristiwa yang pertama, Perang Bani Nadhir, yang merupakan salah satu kabilah Yahudi. Nabi SAW berangkat menyerang mereka atau memerangi mereka setelah Perang Uhud. Tatkala mereka membatalkan perjanjian. Bibtiqa'ihim qatlan Nabi. Karena mereka ingin, punya keinginan untuk membunuh Nabi. Demikian, fi asyaril akwal, menurut pendapat yang paling populer dari para ahli sejarah, ahli sirah nabawiyah. Maka yang menggerakkan Nabi untuk menghabisi mereka dan mengusir mereka adalah karena mereka berniat jelek kepada Nabi. Maka Nabi SAW mendatangi mereka dan mengepung mereka selama 6 hari. Akhirnya nazal mereka turun, menyerah kalah, turun dari benteng-benteng mereka. Dan Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Maka orang-orang yang mulia dari mereka keluar. Sehingga kemudian singgah di Khaybar dan bertempat tinggal di Khaybar. Semacam Salam bin Mushkim dan Huyay ibn Akhtab. Nanti Huyay bin Akhtab ini nanti bapaknya Sofiyah binti Huyay. Istri Nabi. Saya tidak akan datang khubarun atin berita ya, nanti. berita tentang mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di pembahasan tentang perang Khaybar. Peristiwa yang kedua, wafatnya Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah yang dimaksudkan dalam perkataan An-Nazim al-Muqaddamah yang telah disebutkan beritanya di tahun yang telah lalu, tahun ketiga. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya di tahun ketiga dan tidak lama ya, beliau ini membersamai Nabi kecuali beberapa bulan yang sedikit yang diperselisihkan fi addiha tentang hitungannya berapa bulan dia membersamai Nabi. Yang jelas beliau meninggal dunia di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan peristiwa yang ketiga pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah yang nama aslinya adalah Hindun binti Abi Umayyah al-Makhzumiyah. Karena dia Makhzumi, ya, Makhzumi itu ya, kemarin pernah kita bahas itu saingannya dia adalah termasuk Quraisy yang mulia yang istimewa. Ini itu bersaing dengan bersaing pengaruh dengan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Bersaing pengaruh. Maka di sini disampaikan bahasanya secara nasab Ummu Salamah ini termasuk Futlayat, wanita istimewa Quraisy. Dia ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah bin Abdul Asad. Dan Abu Salamah ini saudara Nabi sepersusuan. Nabi menikahinya ba'dahu setelah wafatnya Abu Salamah. Peristiwa yang keempat, pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jashin al-Asadiyah. Nabi kumpul dengannya pada tahun keempat menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan setahun sebelumnya, tahun ketiga. Ada yang mengatakan setahun setelahnya, berarti tahun kelima. Makana dan adalah Zainab ini dulunya adalah istri Zaid bin Haritha. Dan Zaid bin Haritha adalah bekas budak Nabi SAW. Itu karena Nabi SAW tabannahu mengadopsinya sebagai anak. Kemudian setelah cerai dengan Zainab, setelah cerai dengan Zaid, Nabi SAW menikahi Zainab ba'dahu setelah sebelumnya nikah dan bercerai dengan Zaid bin Haritha. Dan perlu diketahui bahasanya Zainab binti Jashin ini istri Nabi yang pertama kali menyusul Nabi setelah wafatnya Nabi. Dan setelah Nabi SAW mengatakan kepada istri-istrinya, yang paling cepat di antara kalian menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Muttafaqun alaih. Maka mereka mengukur siapa dari mereka yang paling panjang tangannya, yaitu fil khilqah. Panjang tangan secara fisik. Padahal ternyata maksud Nabi adalah yang paling banyak bersedekah. Dan ibunda Zainab binti Jashin ini menyusul Nabi SAW setelah wafatnya Nabi dengan jarak yang sebentar. Kemudian peristiwa yang kelima adalah perang Badar al-Mu'id. Kenapa disebut Mu'id? Yang artinya janji. Karena mereka berjanji laha untuk ketemu di Badar setelah Uhud. Oleh karena itu, dan disebut juga dengan Badar terakhir. Karena perang Badar, peperangan Nabi di Badar itu tiga kali. Badar yang pertama disebut Badar Sughra. Kemudian Badar yang kedua yang itu yang disebut Kubra. Kemudian Badar yang ketiga disebut Badar Mu'id. Karena mereka janjian ketemu di Badar. Yaitu Nabi SAW dan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Kemudian ternyata Abu Sufyan kembali ke Mekah setelah sampai daerah Marwah Dhahran. Dan dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Maka tidak ada di Badar Mu'id ini peperangan. Adapun Nabi SAW maka beliau memenuhi janjinya pergi ke Badar dan berada di sana selama beberapa hari. Ditunggu ternyata tidak ada yang datang. Akhirnya Nabi kembali. Kemudian peristiwa yang keenam adalah perang Ahzab, disebut juga Khandaq. Disebut perang Ahzab karena berkumpulnya berbagai macam ashtad mutafariqah minal khalqi. Ashtad itu pecahan-pecahan mutafariqah yang beda-beda dari manusia. Ya, artinya suku yang beda-beda kumpul untuk menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Siapa mereka? Mereka adalah Quraisy dan sekutu-sekutu Quraisy, yaitu Bani Bakar dan orang-orang bersama mereka, yaitu Bani Khotofan, Bani Sulaim dan Mawalin. Mawalin artinya bekas budak dari kabilah-kabilah ini. Disebut juga dengan perang Khandaq karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melindungi Madinah dengan hafrin kabirin, dengan galian yang besar, parit yang besar fiha. Yang ini atas saran Salman Al-Farisi. Bahwa Al-Khandaq itulah Khandaq yang mengelilingi atau mengelilingi Madinah. Sehingga orang musyrik tidaklah mampu menembus masuk ke Madinah. Dan mereka bertahan selama beberapa waktu lamanya mencari jalan menuju Madinah. Lantas bertiuplah angin yang besar yang sangat kencang. Fafaku. Maka angin ini fafaku hisar al-Madinah. Maka mereka melepas usaha pengepungan Madinah. Wangqalabu ala aqabin dan mereka kembali pulang. Dan peperangan ini di tahun keempat menurut sebagian ulama dan menurut ulama yang lain terjadi pada tahun kelima. Dan itulah yang benar yang dipilih oleh Ibnu Al-Qayyim dan kawannya itu Ibnu Katsir rahimahumullahu ta'ala. Kemudian peristiwa yang ketujuh adalah perang atau perang Bani Quraidah. Tadi sudah kita baca belum? Oh, belum ya. Ya, besok saja. Demikian yang kita baca kita telaah pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rahdawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bagaimana hukum taruhan ketika bermain dengan istri, misalnya dengan jika kalah nanti dicubit atau dibunyikan dan lain sebagainya? Itu bagian dari cumbuan main-main yang boleh dengan istri, tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, assalamualaikum. Amin. Ya, pelajaran pokoknya adalah permusuhan orang kafir. Ya, permusuhan orang kafir kepada kaum muslimin dan bagaimanakah daya upaya mereka untuk memberangus kaum muslimin. Dan ini bukan hanya di masa Nabi dan ini terus akan keinginan mereka untuk memberangus dan menghabisi kaum muslimin itu adalah karakter khas orang kafir. Siapapun mereka. Ya, oleh karena itu, ya, pelajaran pentingnya adalah kaum muslimin waspada dengan makar, tipu daya, dan strategi-strategi orang kafir. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.